kasih kau pernah singgah di hidupku, lewati hari selama ini tak kau sadari. Ku rela menunggu temani sedihmu, ku doakan kau bahagia meski kini tak bersama. Cinta ini.